Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Alhamdulillah, azzaqumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Taisir Karimur Rahman di Tafsiri Kalamil Manan. Kita sampai pada ayat yang ke 127 dari surat Al-Baqarah. Qala Syekh Sa'di fi bayan kalamillahi ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Tiga ayat daripada surat Al-Baqarah, ayat 127, 128 dan 129. Allah menyatakan wa id, dan ingatlah ya Muhammad, di saat yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, Ibrahim meninggikan al-qawa'id jamak daripada al-qa'idah, artinya adalah pondasi, minal bait yakni Baitullah, Ka'bah, meninggikan pondasi daripada bangunan Ka'bah. Wa Ismail, serta Ismail, yakni Ibrahim dan Ismail, alaihima salatu wassalam. Di saat membangun tersebut, membangun Ka'bah, keduanya menyatakan, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal bakti kami ini. Sungguhnya engkau maha mendengar doa-doa kami dan maha mengetahui akan kondisi-kondisi kami. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari anak turun kami, ummatan muslimatan lak. Mereka semua merupakan umat yang kau jadikan umat berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami tempat-tempat peribadatan kami. Ada dua penafsiran nanti akan disebut oleh sesaat. Wa tuba alaina, dan terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sunya engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. Rabbana wa ba'athihim, wahai Rabb kami, utuslah, bangkitkanlah, yakni utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Minhum, dari kalangan mereka sendiri, yakni dari kalangan anak keturunan Ibrahim. Yatlu alaihim ayatik, yang dia membacakan atas mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, serta mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa yuzakihim, dan membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Syekh Sa'di menyatakan, ay wadhkur Ibrahim wa Ismail fi halati raf'ihima al-qawa'ida minal baiti al-asas. Dan ingatlah Ibrahim serta Ismail di saat keduanya meninggikan al-qawa'id, meninggikan daripada fondasi yang paling dasar daripada Al-Ka'bah. Wastimrarahuma 'ala hadzal 'amal al-'azim, serta berkesinambungannya keduanya terus menerus sampai selesai dalam melaksanakan proyek besar tersebut. Wa kaifa kanat haluhuma minal khauf war-raja, serta ingat, perhatikan di situ bagaimana keadaan keduanya berada di dalam ibadah yang besar, tetapi hati mereka dalam keadaan takut dan penuh harap. Hatta innahuma ma'a hadzal 'amal da'awullah, sampai-sampai mereka berdua berada dalam amalan yang agung ini, mereka berdoa kepada Allah an yataqabbal minhuma 'amalahuma, agar Allah menerima amalan keduanya. Keduanya adalah seorang nabi dan rasul, bayangkan. Menjalankan, sedang berada di atas amal saleh, tetapi dalam keadaan takut, harap dan cemas amalan tersebut tidak diterima. Dan demikianlah keadaan dan sifat daripada orang-orang yang beriman. Keadaan dan sifat daripada orang-orang yang beriman, mereka senantiasa berada dalam kondisi tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini sifat daripada orang-orang yang beriman. Sifat daripada orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak merasa aman dan tidak merasa ujub terhadap besarnya amal yang dikerjakan. Bahkan mereka senantiasa khawatir, takut. Jangan-jangan amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yahsul fihi naf' al-amin, hingga terhasilkan dengannya padanya kemanfaatan yang sangat luas, kemanfaatan-kemanfaatan yang menyeluruh. Da'u li anfusihima wa dzurriyyatihima bil Islam. Keduanya mereka berdoa untuk diri-diri mereka berdua dan anak turunnya, anak keturunannya, dengan doa permohonan keislaman. Karena memang demikian. Inna dina indallahi Islam. Agama di Allah hanyalah apa? Hanya Islam. Tidak akan selamat seseorang di negeri akhirat kecuali dia berada di atas dinul Islam. Alladzi haqiqatuhu wudu'ul qalb, di mana agama Islam itu hakikatnya adalah wudu'ul qalb, ketundukan hati. Wangqiyaduhu li rabbi, dan kepatuhannya terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al mutadammin li inqiyadil jawari, di mana ketundukan dan kepatuhan hati tersebut terkandung padanya, ini akan menghasilkan dengannya ketundukan anggota-anggota badan yang lain. Al-jawarih, ini anggota badan yang tampan. Apabila hati itu ada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dan merendahkan diri kepadanya, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan yang tampak, yang zahir, kakinya, tangannya, matanya, penglihatan serta pendengarannya, lisannya, semuanya akan tunduk dan patuh kepadanya. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami tempat-tempat peribadatan kami. Ay alimnaha, ya ini beritahukan kepada kami, ala wajhil iradah, ala wajhil ira'ah wal musyahadah, secara kasat mata, tunjukkan kepada kami ya Allah, supaya kami melihat dengan mata kepala kami di mana tempat-tempat ibadah kami. Liyakuna ablaq, supaya dengan langsung melihat dengan kasat mata tersebut akan semakin mengena. Kemudian beliau memberikan penjelasan tentang adanya khilaf. Yuhtamal an yakuna al-murad bil manasik a'malul hajj kulluha. Ada ihtimal yang dimaukan dengan manasik itu adalah amalan-amalan ibadah haji semuanya. Dan itu yang zahir tentunya kaitannya dengan sedang membangun Ka'bah, membangun daripada bangunan Ka'bah. Tetapi yang dirojik oleh Syekh As-Sa'di, dan itu kebiasaan beliau dalam Taisir Karimur Rahman, adalah di saat memungkinkan untuk dibawa kepada yang umum, maka itu yang dirojikkan sama beliau rahimahullah. Karena itu tentunya maslahatnya lebih luas, dan itu kebiasaan daripada para ulama ahli usul. Ibrah dengan keumumannya, keumuman lafadznya, meskipun konteksnya di situ sangat kuat menunjukkan manasik, ya ini manasik haji. Wallahu a'lam. Beliau menyatakan yutama an yakuna al-murad bil manasik a'malul hajj kulluha. Dimaukan dengannya, ini ada ihtimal, yang pertama adalah amalan-amalan ibadah haji semuanya. Kama yadullu alaihi siyak wal maqam, sebagaimana memang konteks serta kedudukannya menunjukkan akan hal tersebut. Konteks dan kedudukannya sedang membangun Ka'bah. Sedangkan lafadznya juga dengan manasik. Wa yuhtamal an yakuna al-murad ma huwa a'am min dzalik. Dan ada pula ihtimal lain yang dimaukan dengan doa tersebut adalah sesuatu yang lebih umum daripada sekedar manasik haji. Wa huwa ad-din kulluh wal ibadat kulluha, yakni agama seluruhnya dan ibadah-ibadah seluruhnya. Kama yadullu alaihi umumul lafzi, sebagaimana hal ini ditunjukkan akan keumuman daripada lafadznya. Karena lafadz nusuk itu artinya adalah ta'abbud. Li'annan nusuka at-ta'abbud. Karena nusuk itu adalah ta'abbud. Walakin ghalaba 'ala muta'abbidatil hajj taghliban 'urfiyan. Hanya saja memang secara dominan nusuk itu lebih kepada makna ibadah-ibadah haji. Secara 'urf dan secara keumuman. Baik, kalau dimaknai dengan ibadah seluruhnya, fayakunu hasil du'aihima yarji'u ila at-taufiq lil ilmin nafi. Sehingga doa daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail keduanya, hasil daripada doa keduanya adalah kembalinya kepada at-taufiq, pemohonan taufiq. Memohon kepada Allah diberikan taufik lil ilmin nafi', diberi taufik kepada ilmu yang bermanfaat, wal amali salih, dan kepada amal-amal salih. Wa lamma kana al-'abdu mahma kan labud an ya'tariya taqsir wa yahtad ila taubah qala wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan di mana setiap hamba siapapun dia pasti akan ada padanya kekurangan dan butuh kepada taubat, maka keduanya berdoa wa tub 'alaina, dan terimalah taubat-taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat, lagi Maha Pemurah, Maha Belas Kasih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah menukil daripada apa yang tersebut dalam Sahih Bukhari, kisah daripada Ibrahim bersama dengan Ismail. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan sanadnya di sana oleh Al-Bukhari. Sanadnya sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menyatakan, awal matafadhan nisa al-mintaq min qibali ummi Ismail. Pertama kali wanita itu membuat ikat pinggang itu dari Ummu Ismail, Hajar. Radhiyallahu ta'ala anha. Alaihi masalam. Ala Ummu Ismail wa ala Ismail. Awal mattaqadhan nisa' al-mintaq min qibali Ummu Ismail alaihi masalam. Ittakhadhat mintaqan liya'fiya atharaha ala Sarah. Dia membuat ikat pinggang untuk menutupi bekas telapak kakinya dari Sarah, madunya. Dan kita ketahui bahwasannya Ibrahim alaihi salam, beliau memiliki dua istri. Yang pertama adalah Sarah. Kemudian yang kedua siapa? Hajar. Dan Allah takdirkan justru Hajar itu yang lebih dahulu melahirkan putra yang bernama siapa? Ismail. Dan Hajar alaihi salam, beliau ini dipilihkan langsung oleh Sarah. Jadi yang mencarikan, istilahnya yang memilihkan adalah Sarah. Untuk suaminya. Dari sekian apa yang disediakan dan disiapkan, oleh siapa itu? Mungkin ya, karena lupa siapanya. Kemudian dipilihlah oleh Sarah untuk suaminya. Ini Hajar. Sebagai hadiah dari Sarah. Jadi siapa namanya? Allah Alam Raja Mesir. Al-Muhim, setelah kelahiran daripada Ismail, terjadi sesuatu yang memang tentunya manusiawi atau sesuatu yang tabii begitu, alami atau ya ini wajar begitu pada diri Sarah, ada kecemburuan yang sangat besar. Sedangkan kebaikan-kebaikan Sarah terhadap Hajar begitu sangat banyaknya. Sehingga Hajar sendiri merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Sampai kemudian datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Hajar ke satu tempat. Tsumma ja'a biha Ibrahim wa bibniha Ismail alaihi masalam wa hiya turdi'u. Kemudian Ibrahim datang dengan istrinya yakni Hajar serta putranya Ismail alaihi masalam dalam keadaan sang istri yakni Hajar sedang menyusui putranya Ismail, dibawa pergi. Ke satu tempat yang sangat jauh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. hatta wada'ahuma 'indal bait. Jadi saat pergi tersebut, ya pakaian dan sebagainya diikat begitu, kemudian ditaruh di ikat pinggangnya, dan bagian daripada ikat pinggang tersebut, ya, atau sebagian daripada pakaian yang diikat tersebut diikatkan pada pinggangnya untuk ditarik, yang dengan itu telapak kaki, bekas telapak kaki daripada Hajar terhapus. Dengan apa? Dengan buntalan yang dibawanya tersebut. Yang diikatkan pada pinggangnya karena posisinya dia sedang membawa Ismail. Membopong Ismail. Itu makna daripada liya'fiya atharaha. Dibawa jauh sampai ke Makkah. Dan pada saat itu Makkah namanya adalah Bakkah. Dengan dalam Al-Quran, Bibakkatin Mubarakah. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma'un. Dan Ibrahim meletakkan bersama keduanya dan memberikan untuk keduanya sebagai bekal karena ini mau ditinggal ini. Jiraban, wadah makanan yang terdapat di dalamnya tamar, kurma dan siqa', tempat minum yang telah terisi air. Tsumma qafa Ibrahim alaihi salam muntaliqan, kemudian Ibrahim berbalik badan dan beranjak pergi meninggalkan keduanya. Fatabi'athu Ummu Ismail, tentunya Ummu Ismail kemudian nututi, ya kan, nyusul. Ya. Kok tiba-tiba ditinggal tanpa ada kalam sama sekali. Faqalat Ummu Ismail berkata kepada suaminya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukna bi hadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'." Ya Ibrahim, mau pergi kemana engkau? Engkau tinggalkan kami di tempat seperti ini. Di lembah yang tidak ada orang sama sekali. Tidak ada sesuatu, tidak hanya sekedar tidak ada orang. Dan tidak ada apa-apa di situ. Gersang. Jadi bayangkan, sesuatu yang tentu ujian yang sangat berat sekali. Ya. Ditinggal di tempat yang cukup menyeramkan pada saat itu. Maka jangan dibayangkan seperti sekarang. Kosong. Tanpa ada orang sama sekali. Dan tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Faqala lahu dzalika miraran. Hajar kemudian terus bertanya kepada Ibrahim berkali-kali. Tetapi Ibrahim ja'ala la yatafit ilaika. Dalam keadaan Ibrahim terus berlalu tanpa menoleh sedikit pun. Ditututi, ya, dikejar. Ya Ibrahim, bagaimana ini? Kemana kamu mau pergi? Kamu tinggalkan kami dalam keadaan seperti ini. Masih ada bayi di sini. Kamu tidak kemana, wahai Ibrahim? Ya Ibrahim, terus tanya. Tanpa sedikit pun dijawab oleh Ibrahim. Menoleh saja tidak? La yaltafit ilaiha. Faqalat. Nah, ini kecerdasan daripada Hajar alaihissalam. Tidak biasanya suaminya seperti ini sikapnya. Ibrahim ternyata seorang rasul, ya, seorang nabi memiliki akhlak mulia. Ini pasti ada sesuatu. Kalau bukan karena Allah yang memerintahkan, tidak mungkin berlaku seperti ini. Maka ditanya sama Hajar, faqalat Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kamu seperti ini? Qala na'am. Nah ini baru dijawab dia. Ini perintah Allah. Meninggalkan kamu bersama anakmu di situ. Dan saya tidak boleh berbicara. Sudah tinggal gitu saja. Karena menjadi kewajiban Allah nanti yang akan memeliharanya. Kalau kemudian menoleh. Kemudian diajak bicara. Bisa ternyuh. Bisa luluh. Bisa was. Tidak jadi. Nah. Ya kan? Berat. Sehingga memang. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah yang memerintahkan engkau? Iya. Nah. Perintah Allah itu berat. Di saat perintah tersebut, ya, kalau kita ya tidak sampai pada seberat ini kan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita tolabul ilm misalnya, menuntut ilmu. Padahal di rumah dengan anak istri kan asik ya, enak, nyaman. Mau meninggalkan anak istri itu beratnya luar biasa. Apalagi yang mantenanya. Luar biasa, insya Allah. Demikian pula kalau perintah itu kaitannya dengan jiwa. Ya, mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, meninggalkan keluarga. Wah, luar biasa. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, perintah jihad misalnya. Mereka ya disuruh untuk berangkat jihad itu seperti seolah-olah sedang digiring ke tempat pembantaian. Ka'annahum yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Seolah-olah digiring kepada kematian. Karena memang berat. Ya. Telapak kaki mau meninggalkan keluarga itu rasanya seperti digandoli dengan besi. Berat sekali mau melangkah. Tapi kalau sudah tetap hatinya, kemudian menatap ke depan, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, jalankan. Ya, tanpa menoleh, ya. Ucapkan salam kepada keluarga, assalamualaikum. Sudah pergi. Ya, ringan, lebih lebih enteng. Qalat Hajar kemudian mengatakan idzan la yudayyuna. Kalau memang demikian, Allah tidak akan menelantarkan kami. Ya, luar biasa. Al-yaqin. Ya, yang sempurna. Tsumma roja'at. Kemudian setelah mendengar jawaban yang mantap dari Ibrahim, memang itu perintah Allah, kembali sudah. Tidak ditututi lagi sudah. Ini sudah perintah dari Allah. Jadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwati billah, azakumullah, jika itu memang benar-benar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu, berdasarkan Al-Quran ini perintah Allah, maka jalankan. Walaupun perintah itu mungkin secara akal tidak masuk akal, katakanlah. Ini perintah yang tidak masuk akal. Ditinggalkan istrinya dengan anaknya. Anak yang masih bayi. Tanpa ada siapa-siapa. Ya. Di tempat yang tandus. Kosong. Tidak ada bangunan. Tidak ada rumah. Tidak ada tetangga. Tidak ada siapa-siapa sama sekali. Ya. Datang ke arah di situ. Tetapi kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala, jalankan dan pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada jalan keluar. Dan ini berlaku pada perkara apa saja. Kalau perkara yang mustahil seperti ini saja dalam bayangan kita ya, mustahil bisa hidup ini. Itu saja Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan jalan keluarnya. Terlebih dalam perkara-perkara kita menjalankan perintah Allah, perkara-perkara yang tidak seberat ini. Pastikan bahwa di sana ada jalan-jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala pada setiap permasalahan kita. Fantalaqa Ibrahim alaihi salam hatta idza kana inda Faniyah. Faniyah nama wadi. Maka Ibrahim pun kemudian meninggalkannya. Ya. Hajar balik kembali ke putranya yang tadi sempat ditinggalkan. Ibrahim beranjak berjalan meninggalkan semakin jauh. Hingga di saat dia berada di nama satu wadi di sana, Faniyatul Wada. Haitsu la yarawnahu, di mana istri dan anaknya sudah tidak melihatnya. Istabala biwadihi al-bait. Maka Ibrahim menghadapkan wajahnya ke al-bait. Walaupun di situ al-bait di situ belum dibangun ya. Tsumma da'a biha ula'i da'awas. Kemudian berdoa dengan doa-doa tersebut. Yakni di dalam surat yang kita baca tadi. Wa rafa'a yadayhi, dengan mengangkat kedua tangannya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ini surat Ibrahim. Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya diriku meletakkan anak keturunanku berdasarkan perintahmu ya Allah, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tandus, tidak ada sedikit pun di sana tanam-tanaman. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Doa daripada Ibrahim. Wahai Rabb kami, agar mereka menegakkan sholat. Karena itu, kesuksesan hidup di dunia. Ya, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mendapatkan seluruh dunia seisinya, tetapi dia meninggalkan sholat, tidak ada nilainya. Usianya sia-sia. dan akan mendapatkan azab dan siksa dalam kehidupan di akhirat nanti. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati-hati manusia tahwi ilaihim, condong kepada mereka. Warzuqhum minat thamarat, dan berikan kepada mereka rezeki berupa buah-buahan. Bayangkan doanya Ibrahim ya. Kondisi gersang seperti itu tidak terbayang kalau nanti akan menjadi sesuatu yang subur. Ya kan? Doa yang tentunya sesuatu yang kalau dipikir secara akal mustahil untuk bisa terwujud. Bagaimana akan muncul berbagai macam buah-buahan di situ? Ada satu pohon saja bisa hidup luar biasa, itu sudah merupakan keajaiban. Tempat yang tandus. Maka doa daripada Ibrahim karena mengetahui Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, berdoa warzuqhum minat thamarat. Dan kita lihat sekarang ini barokah daripada doa Ibrahim. Hampir seluruh buah apa saja yang antum sanggup sebutkan di sana ada. Di Makkah itu ada. Apa saja. Ya. Dijual di sana. Datang dari berbagai penjuru negeri. Dari penjuru dunia. Diimpor ke sana semuanya. Ya. Bagi yang pernah datang ke sana, umroh kah atau haji kah, ya, akan melihat. Dan bahkan mungkin ya mungkin tidak sebanyak kalau di Indonesia mangga ya, maksudnya luar biasa. Di sana mangga ada, cuman mangga ya mangga-mangga. Mangga lah ada di sana. Al-Muhim. Ya. Doa daripada Nabiullah Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibn Abbas melanjutkan kisahnya. Waja'alat Ummu Ismail tardu'u Ismail. Dan mulailah Ummu Ismail menyusui putranya. Alaihi masalam. Watasrabu min dalikal ma. Dan minum dari air yang tadi ditinggalkan oleh Ibrahim. Dalam siqa tadi. Hatta idha nafida ma'us siqa atosat wa atosat nuha. Hingga di saat habis air yang ada di tempat yang telah disediakan tadi oleh Ibrahim. Habis. Tentunya Hajar pun juga kehausan. Dan putranya juga kehausan. Dan Afan tentunya juga tetenya tidak keluar kalau dalam keadaan kehausan. Maka keibuan daripada Hajar pun kemudian muncul. Dalam keadaan kehausan melakukan tindakan-tindakan yang kita akan baca berikutnya nanti. Wa ja'alat tandur ilaihi yatalawwa. Aqal yatalabbab. Kemudian Hajar melihat putranya tersebut yatalawwa, yakni bergulingan begitu. Atau yatalabbab, yakni apa istilahnya? Bolak-balik badannya begitu. Fantolaqat karahiyat an tandur ilaihi. Maka tidak tega melihat putranya tersebut, dia pun beranjak tidak tega untuk melihat kepada putranya yang terus nangis dan kemudian ya bergulung-gulungan begitu karena kehausan. Fawajadat as-safa aqraba jabalin fil ard yaliha. Hajar mendapati di situ ada satu bukit yang paling dekat dari tempat dia dengan putranya tadi, yakni bukit Safa. Faqamat 'alaiha, lantas dia pun memanjat ya, kemudian berdiri di atasnya. Faqamat 'alaihi 'ala Safa. Tumastaqbalatil wadi, kemudian dia menghadapkan dirinya ke arah lembah. Tandur hal taro ahadan, karena tempat yang paling tinggi di situ ya, bukit Safa, dia memandang apakah ada seseorang di sana. Falam taro ahadan, ternyata tidak mendapati siapapun. Fahabitat minas sofa, kemudian turun dari sofa. Sofa sekarang tidak terlalu tinggi ya. Tapi yang di zaman dahulu memang itu masih betul-betul bukit tinggi. Kemudian turun minas sofa hatta idza balaqatil wadi. Turun dari sofa hingga di saat sampai kepada wadi, yakni dasar lembah. Rafa'at tarfadiha, dia mengangkat ujung daripada apa bajunya. Kemasaat sa'yal insan al-majhud, kemudian bergegas dengan yakni sangat serius begitu, bergegas dengan sangat semangat, hatta jawazat al-wadi, sampai melewati wadi tersebut, selesai, wadi dilewati, yakni turun dari satu lembah, di sini lembah Sofa ya, setelah dia memandang ke sana kemari, tidak ada siapa-siapa, dia turun lagi, kemudian dia angkat bajunya, kemudian dia bergegas dengan cepat ke arah berikutnya. Jaraknya itu kurang lebih ya, jaraknya itu sekitar kurang lebih setengah kilometer itu antara Sofa Marwah, kurang lebih 400 sekian begitu. Lumayan jauh ya kan, setengah kilo jalan ke sana. Tuma atatil Marwah, kemudian sampai di Bukit Marwah. Faqamat 'alaiha, kemudian berdiri di atas Bukit Marwah tersebut, wa nadarat hal taro ahadan, kemudian pandang apakah ada orang di situ. Falam taro ahadan, ternyata tidak ada seorang pun. Fafa'ala dzalika sab' marrat, melakukan hal tersebut 7 kali. Bolak-balik. Setelah di sini melihat tidak ada orang, siapa tahu nanti di sini ya, kemudian ada orang, turun lagi ke sini, dilihat lagi tidak ada orang, turun lagi ke Sofa, ke Marwah, tidak ada orang, turun lagi ke Sofa. Ya. 7 kali. Ya, 7 kali hitungannya dari Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 2, dan seterusnya sampai 7. Bukan bolak-baliknya dihitung PP gitu enggak. Ya. Dari Sofa Marwah, dari Marwah Sofa, dari Sofa Marwah, dari Marwah Sofa, dari Sofa Marwah, Marwah Sofa, dari Sofa Marwah. Terakhirnya di Marwah. Nah, 7 kali. Fa fa'ala dzalika sab'a marrat. Qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzalika sa'an nasu bainahuma. Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW bersabda karena itulah kemudian orang-orang sa'i ya, di antara Sofa dan Marwah. Meskipun ya setidaknya di saat seseorang sa'i itu bisa membayangkan bagaimana dahulu usaha yang sangat tinggi daripada seorang wanita dalam keadaan kehausan loh itu ya, bukan dalam keadaan sedang kenyang, kondisi kehausan dan seorang wanita lemah dalam keadaan sendirian di situ. Hanya ditemani bayinya yang sedang kelaparan dan kehausan. Ya. Bolak-balik tentu dengan kecemasan. Dan seterusnya, mungkin tidak bisa bayangkan. Seorang di saat melakukan hal tersebut, ya umroh misalnya, dia bisa membayangkan keadaan-keadaan tersebut. Ya. Turun bagaimana turunnya. Kemudian nanti ada lampu hijau itu. Atau, ya, agak cepat jalannya. Meskipun kalau sekarang ya sulit untuk bisa cepat karena banyaknya orang yang melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Al-Mu'min khawatir bilang azzaikumullah, di situ terdapat ibrah yang sangat besar dari kisah yang disebutkan di dalam atar ini. Dan masih panjang kisahnya, kita akan baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Inilah, kalau lupa diingatkan. Kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.